Saya minat seorang perempuan. Oh, minat pula. Saya hasrat nak kahwin dengan dia. Tak kahwin. Boleh tak? Nak jumpa dia dua-dua je. Mata-mata nak kenal lebih rapat. Saya nak bawa adik saya. Saya tak nak bawa adik sebab dia, saya nak buat kejutan pada family. Buat maklumat saya kenal dia 3 tahun. Tapi tak pernah jumpa lagi. Saya rasa kalau jumpa dia, saya tak akan buat apa-apa lah pada dia. Jawabnya boleh jumpa, tak boleh dalam keadaan fitnah. Nak, nak jumpa 2 orang tak mau bawa adik. Baik, boleh pergi kat jual ikan pasal waktu nak. Duduk depan kat ikan tu. Oh, puan duduk sini, lelaki duduk sini. Depan ikan. Nampak? Jadi cakap lah, tanya. Nak tanya benda. Bila gitu ada fitnah? Tak ada fitnah. Tapi sedap lah kalau ada orang jual ikan situ. Kita nak duduk 2 orang. Nampak? Berapa tak sedap? Bila ada orang, nampak? Bila ada orang, kita tak boleh nak cuba apa-apa. Mu kata tak apa, kita tak akan buat apa-apa. Jangan cakap besar gitu. Aku test dah, reboh dengan aku. Reboh dah. Padahal aku tak sahur puan, reboh juga. Jangan main kau puan, jangan cakap besar. Serba atas pala cabut. Jangan main. Dia ada satu energy, bukan 100 pelah dah, 1000 pelah. Sungguh, orang puan, betul tak? Nampak barang ni. Oh, jangan main. Dia tak salah kata muka dia, kaki dia. Ni, betih dia. Tuang tak tengok, nampak betih. Jeng, gitu. Sungguh. Kalau betih lagi, tak ada. Peha tak apa lagi kalau lagi, kita tengok. Tak cari suruh Tok Imam pakai kain belah atau pakai peha. Duduk kat rambut waktu nang. Orang lalu motor, Tok Imam pun koyok kain buat ini. Ada orang tengok? Tak, pasal apa? Bila puang, nampak kaki sikit je. Ada daya tarikan. Tak sah. Nampak? Pasal aku test je. Jangan terbang. Pasal apa? Cerita sejarah-sejarah orang hebat-hebat dalam ibadat. Betul ada yang boleh tahan. Tak? Seorang laki-laki sebut dalam hadis. Tengah semayang mari orang. Tak? Ajak zina dengan dia. Tengah wirid. Subhanallah. Apa ni kata mari berzina dengan saya. Nampak saya minat awak lama. Lah tak jadi apa. Tetap subhanallah. Nah, awak dua puan pun buka pakaian. Joget lanjang depan dia. Tak jadi apa juga. Subhanallah. Kalau kita tahan tak kita? Mi, kau ni mi? Ha? Gabok kena. Tu ketua pemuda. Kalau dia gekin, negak tu. Itu masalah, jangan cakap tu. Jadi kalau nak jumpa boleh, bawa lah mahram, bawa ibu bapa dia ataupun dia dua seorang, kita seorang, pergi kat orang ramai, cakap pasal je. Tak, kau ni ramak nak tunang bila, setuju tak gini-gini. Nampak? Tu beli ikan, awak alikmu sekelo, aku sekelo. Nah, sebab dah jauh pada orang, nampak syaitan dia akan hasut selalu dah. Dia tak hasut buat benda molek. Walaupun tak parok, tapi tak slow-slow motion dulu. Nah.